Baik. At-taji'u ala firashi wa adha'u al-milhafah milhafah ala wajhi. Aku berbaring di atas pembaringanku dan aku letakkan selimut di atas mukaku. Wa uqabilu baina hujjaji haula'i wa haula' hatta yatali' al-fajr. Kemudian aku pertarungkan antara hujah mereka dan mereka. Dalam artian, dia pikirkan hujah kelompok satu, kelompok dua dari masing-masing ahli kalam sampai terbit fajar dan walam yatarajjah inni minhasyai. Aku tidak mampu untuk mentarjih dari hujah-hujah yang dibawakan tersebut sedikit pun. Bingung. Karena jelas, ahli kalam sendiri dari sisi teori-teori dan kaidah-kaidah mereka pun terjadi khilaf yang panjang. Kenapa? Karena memang ya masing-masing punya akal sendiri-sendiri. Nah, dan apa saja yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala ya akan terjadi khilaf. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Qala wa man yasilu ila mithli hadhihi al-hali illam yatadarakhu Allah bi rahmatihi wa illa tazandak. Dan siapa saja mencapai semisal kondisi ini, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menyusulinya dengan rahmatnya, nah maka dia tidak akan selamat. Ya. Dan jika tidak, maka dia akan menjadi zindik. Kalau diberi rahmat bisa selamat, bisa tobat. Tapi kalau tidak diberi rahmat, maka akan menjadi zindik kafir. Kama qala Abu Yusuf man talaba ad-dina bil kalami tazandak wa man talaba al-mala bil kimia aflas wa man talaba gharib al-hadithi kadab. Ini telah kita lewati di depan. Dan sabit dari Abu Yusuf sahib Abi Hanifah. Siapa saja yang menuntut ilmu agama dengan ilmu kalam tazandak maka akan berakhir dengan kezindikan. Siapa saja mencari harta dengan kimia, maka akan bangkrut. Dalam artian, berusaha untuk memoles logam yang buruk, palsu, dipoles seakan-akan dia asli emas. Dia akan bangkrut. Penipuan maksudnya. Dan siapa saja mencari gharibul hadith, kadab. Kalau yang menjadi keinginan adalah mencari hadith-hadith yang aneh, akan terjatuh dalam kedustaan. Faqala Syafi'i rahimahullah hukmi fi ahli al-kalami an yudrabu bil jaridi wa ni'al wa yutafa bihim fil qabaili wal asyair wa yuqal hadha jaza'u man taraka al-kitab man taraka al-kitaba wa sunnata wa aqbala 'ala al-kalam. Ini kalimat masyhur dihafal. Kata Imam Syafi'i, hukumku untuk para ahli al-kalam adalah mereka dipukul dengan jarid wa ni'al, dipukul dengan pelepah-pelepah korma dan dengan sendal-sendal, kemudian diarak keliling kabilah dan keliling keliling perumahan-perumahan, ya dikelilingkan di perkampungan-perkampungan ini loh, kemudian dikatakan ini loh balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah kemudian menuju ilmu kalam. Faqala laqad ittala'tu min ahli al-kalami 'ala shay'in ma dhanantu musliman yaqulu wa la an yubtala al-'abdu bi kulli ma nahaa Allahu 'anhu ma khala syirka billah khairul lahu min an yubtala bil kalam. Ini juga kalimat yang sahih. Naam, dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam Adab Syafi'i. Sanadnya sahih. Laqad ittala'tu min ahli al-kalami 'ala syai' ma dhanantu musliman yaqulu. Sungguh aku telah melihat dari ahli al-kalam sesuatu yang aku tidak menyangka seorang muslim akan mengatakannya. Kenapa? Karena saking parahnya. Bagaimana muslim kok sampai mengatakan hal tersebut? Dan sungguh seorang diuji dengan semua perkara-perkara yang Allah larang selain kesyirikan itu lebih bagus daripada dia diuji dengan ilmu kalam. Nah, wa tajidu ahada haula indal mauti yarji'u ila madhhabil ajaiz. Dan engkau dapati ya salah seorang dari mereka di waktu menjelang kematiannya kembali kepada madhab nenek-nenek. Siapa di antara yang mengakui demikian? Al-Juwayni. Na'am wa ha ana dha amutu ala aqidati ajaizin naisabur. Nah, dalam artian kembali kepada nenek-nenek yang di atas fitrah. Tidak perlu bergaya-gaya dengan ilmu kalam. Fayukirru bima aqarru bihi wa yaridu an tilkad daqa'ikil mukhalifati lidhalik allati kana yaqta'u biha thumma tabayyana lahu fasaduha. Sehingga dia menetapkan dengan apa-apa yang ditetapkan oleh nenek-nenek tersebut dengan dalam berakidah, dan dia berpaling dari perkara-perkara rumit yang menyelisihinya, yang dulunya dia betul-betul meyakininya bahwasanya itulah jalan terbaik, yaitu dengan mempelajari ilmu kalam, kemudian setelah itu jelas baginya kerusakannya. Aulam yatabayyan lahu sihatuha, atau setelah itu tidak tahu tentang kebenarannya, dalam artian tidak yakin kebenaran ilmu kalam, akhirnya dia pergi meninggalkannya menuju akidah na'am wanita-wanita tua, dalam artian akidah orang yang di atas fitrah yang tidak belajar ilmu kalam. Fayakununa fi nihayatihim idza salimu minal adab bimanzilati atba'i haula'il nam atba'i ahli ilmi minasibiyani wan nisa'i wal a'rab. Sehingga mereka di akhir kehidupan mereka bila selamat dari adab, kedudukannya berada di apa? Deretan para pengikut ahli ilm dari kalangan anak-anak, wanita dan a'rab. Dalam artian menjadi orang-orang biasa, bukan ahli ilmi. Kenapa? Karena ilmunya tidak bermanfaat. Padahal mereka di dunia dikedepankan, dikatakan ahlul kalam, orang cerdik dan dekia. Tapi, nah, kalau mati, bertobat, seandainya bertobat. Kalau tidak, ya dia akan menjadi zindik. Wadawa'un nafi'u limithli hadzal marad makana tabibul qulubi salawatullahi wasalamuhu alaihi yaquluhu idza qama minal laili yaftatihus salah. Nah, ini bagus. Dan obat yang bermanfaat untuk semisal penyakit ini yaitu apa yang dulu oleh na'am dokter hati yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dalam doa beliau ketika berdiri di salat malam membuka salat beliau. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, wahai Rabb Jibril, Mika'il dan Israfil, Zat yang menciptakan langit dan bumi, yang mengilmui perkara-perkara ghaib dan yang nampak, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkau menetapkan hukum antara hamba-hambamu yang dulunya mereka berselisih padanya. Ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik, berikan hidayah kepadaku terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan padanya, na'am, berupa perkara yang hak dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim, sungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa saja engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Kharajahu Muslim. Ini doa yang agung, ikhwan, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tapi dari sisi periwayatan datang dari jalan Ikrimah bin Ammar, ya, qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir. Naam. Nah, riwayat ini, ikhwan, di'ilal oleh Imam Abdul Fadl Ibn Syahid dalam Ilalul Hadith, bahwasannya riwayat Ikrimah dari Yahya bin Abi Katsir Muttaribah. Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Yahya Al-Qattan dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada penyakit di sini. Ini termasuk hadith yang di'ilal oleh para a'imah dalam Sahih Muslim, yaitu riwayat siapa? Ikrimah an Yahya bin Abi Katsir Muttaribah. Ditegaskan oleh Abdul Fadl Ibn Syahid, demikian pula Yahya Al-Qattan dan Ahmad Ibn Hanbal. Tawajjaha sallallahu alaihi wa ala ahli wa salam ila rabbihi birububiyyati Jibra'il wa Mika'il wa Israfil an yahdiyahu lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap atau memanjatkan doa kepada Rabb-nya dengan rububiyah Allah terhadap Jibril, Mikail dan Israfil agar Allah memberikan hidayah kepadanya perkara yang diperselisihkan oleh manusia menuju kepada al-haq dengan izinnya. Idh hayatul qalbi bil hidayah. Sebab hidupnya hati itu dengan hidayah. Ini penting. Hidupnya hati itu dengan hidayah, kawan. Bukan dengan semata-mata kecerdasan. Tidak. Waqad wakkala Allah subhanahu ha'ula'i thalatha bil hayah. Dan sungguh Allah telah memberikan tugas kepada tiga malaikat itu, ya, untuk apa? Untuk melaksanakan tugas berhubungan dengan kehidupan. Makanya disebutkan Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Kenapa disebutkan tiga ini? Karena ketiga-tiganya berhubungan dengan kehidupan. Dan hidayah itu juga berhubungan dengan kehidupan hati. Ini kesesuaiannya. Fa Jibra'il muwakkalun bil wahyi alladhi huwa sababu hayatil qulub. Sebab Jibril itu diberi tugas untuk menyampaikan wahyu yang itu sebab hidupnya hati. Fa Mika'il bil qatri alladhi huwa sababu hayatil abdan wa sa'iril hayawan. Sedangkan Mika'il tugasnya untuk menurunkan hujan yang merupakan sebab kehidupan badan dan semua makhluk-makhluk hidup. Wa Israfil bin nafkhi fis sur alladhi huwa sababu hayatil alam wa audil arwahi ila ajdadiha. Dan Israfil dengan ditugasi untuk apa? Meniup sangkakala yang itu sebab kehidupan alam secara keseluruhan dan kembalinya ruh kepada jasad-jasadnya. Fattawassul ilallahi subhanahu birububiyyati hadhil arwahi al-azimah al-muwakkalah bil hayah lahu ta'thirun azimun fi husulil matlub wallahu al-musta'an. Dan tawassul kepada Allah dengan menyebutkan rububiyah Allah terhadap roh-roh yang agung ini yaitu Jibril, Mikail dan Israfil. Nah, yang diberi tugas berhubungan dengan kehidupan memiliki dampak yang agung untuk bisa tercapainya apa yang diminta yaitu apa? Hidayah untuk mencapai kebenaran dalam semua perselisihan. Tapi walaupun sanad akhwani fillah mu'al tapi doa dari sisi maknanya sangat agung. Taib, sehingga tidak mengapa seorang berdoa dengannya. Taib, nasallallahu taufik wassadat walhamdulillahi rabbil alamin.